Jin si jengkal. Setiap pagi adalah tiga orang putri raja yang suka mandi dan bercanda di sebuah kolam yang jernih. Pada suatu hari, waktu mereka sedang mandi seperti biasanya, mereka sangat tercengang melihat makhluk yang sangat aneh, menyerupai manusia tetapi hanya sejengkal tingginya. Ternyata ketiga putri itu diculik dan dibawa masuk oleh makhluk aneh itu ke dalam air. Putri-putri kita dari tadi belum nampak. Iya, Kanda. Sudah dari tadi mereka bermain-main di kolam yang biasanya itu. Iya, ya. Tapi kenapa perasaanku tidak enak? Kanda tidak usah khawatir. Betul, Dinda. Aku merasa ada sesuatu yang telah terjadi. Yang Mulia. Ini Mban Pengiring? Betul, Yang Mulia. Di mana putri-putriku? Apa yang terjadi atas mereka? Yang Mulia, mereka dibawa oleh makhluk aneh dan dibawa masuk ke dalam air. Putri-putriku, benarkah itu, Bi Emban? Coba bicaralah yang lebih tenang dan jelas, Bi Emban. Seperti biasa, tadi pagi hamba mengantar putri-putri mandi di kolam. Lalu tiba-tiba kami melihat ada makhluk aneh di atas air berjalan meluncur dengan cepat sekali. Bermain-main di air. Aneh sekali. Lalu? Makhluk itu hanya sejengkal. Begitu kami asik melihatnya, tiba-tiba saja makhluk itu lalu menyambar ketiga putri dan secepat kilat dibawa masuk ke dalam air. Dan menghilang. Aku tak bisa mengerti. Kanda, bagaimana tindakan kita selanjutnya? Kalau begitu, kerahkan pengawal dan siap berjaga di sekitar kolam itu. Bagaimana? Di sini sepi. Tidak ada yang kelihatan. Sudah kau buka gerumbulan dan masuk lebih ke dalam? Iya, tapi tidak ada apa-apa. Kita di sini sudah berhari-hari, tetapi ternyata tidak menemukan apa-apa selain air dan daun-daun saja. Mungkin penculiknya memang luar biasa. Kan katanya dibawa menyelam. Mana mungkin ketiga putri dibawa menyelam. Bimban itu saja yang ngawur. Sebaiknya kita tidak perlu bertengkar, dan kita laporkan saja pada Baginda Raja. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita kembali. Berhari-hari, berminggu-minggu ketiga putri itu dicari, tapi tak berhasil juga. Sedang permaisuri menjadi sakit, memikirkan hilangnya ketiga putrinya yang lenyap tidak ada ketentuannya. Raja pun semakin bingung dan kecewa. Jadi, kalian tidak menemukan jejak mereka sama sekali? Begitulah, Paduka. Sampai sekarang, kolam itu masih dalam penjagaan ketat, Paduka. Iya, Baginda. Tidak ada tanda-tanda yang lain. Kalau begitu, umumkan pada rakyat. Barang siapa yang dapat menemukan ketiga putriku, akan diambil jadi menantu dan diangkat sebagai pengganti raja. Segera laksanakan. Siap, Baginda. Baginda. Bagaimana sekarang teman-teman? Ah, banyak yang sudah mencoba menyelam. Rupanya belum ada yang berhasil. Iya, mereka tidak menemukan apa-apa di dalam air itu. Apakah masih ada yang lain akan memenuhi sayembara Baginda Raja? Ternyata sudah tidak ada yang sanggup. Sebaiknya kita kembali saja menghadap Baginda Raja. Jadi, tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan putri-putriku, pengawal. Oh, mungkin tidak semua penduduk mendaftarkan diri. Jangan pandang bulu. Kaya, miskin, daftarkan saja. Perintah yang mulia sudah kami umumkan di tiap pasar dan pertemuan. Rakyat biasa banyak yang tidak berani ikut, yang mulia. Oh, apa jadinya kalau sampai ketiga putriku itu tidak dapat diketemukan? Ampun, yang mulia. Hei, Bimban. Kenapa engkau berani datang tanpa diundang? Biarkan dia menghadap. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Mendekatlah kemari. Yang mulia, ada tiga orang lelaki miskin mau menghadap. Tiga lelaki miskin? Apa maksud mereka? Hamba kira mereka bertiga dapat dimanfaatkan untuk menemukan ketiga putri Baginda. Bawa ketiganya kemari. Siap, yang mulia. Ketiga lelaki itu ternyata anak seorang janda yang dikenal oleh penduduk sebagai anak baik-baik dan suka menolong sesama. Hal ini diketahui oleh Biemban sebab Biemban suka meminta tolong pada ibu ketiga laki-laki itu. Mereka pun menghadap pada raja. Ayolah mendekat, jangan ragu-ragu. Terima kasih, Baginda. Kalian tahu bahwa kerajaan sedang berduka karena hilangnya ketiga putriku. Begitulah, yang mulia. Nah, mengapa kalian tidak memasuki sayembara yang telah diumumkan? Sayembara itu untuk umum, siapa saja, tidak memandang kedudukan. Iya, yang mulia. Kalau kalian dapat menemukan ketiga putriku, kalian akan aku nikahkan dengan mereka. Dan salah satu di antara kalian diangkat menjadi raja sebagai penggantiku. Yang mulia, sedangkan orang-orang lain tidak dapat menemukan ketiga putri Baginda. Apalagi kami ini, Baginda. Bagaimana engkau yang tengah? Demikian pula hamba, yang mulia. Orang-orang sudah mencoba dan ternyata gagal. Apalah kami ini? Dan kau si bungsu? Yang mulia, dengan akal dan percaya akan kekuasaan Tuhan, hamba akan berusaha mencari ketiga putri paduka. Nah, kalau begitu, apa yang kalian perlukan? Yang harus kami bawa hanyalah beras, daging, sebuah belanga, sebuah parang, sebuah kapak, dan masing-masing dari kami sebuah topi. Baik, baik. Kalau begitu, laksanakan saja. Siap, Baginda. Coba Kakanda sulung jatuhkan topi Kakanda di air itu. Baiklah, bungsu. Lihat, topi itu berputar dan terus ke kanan. Nah, sekarang topi Kanda tengah. Iya, baiklah, bungsu. Hei, lihat, seperti yang tadi. Seperti topi Kanda sulung. Nah, sekarang topi saya sendiri. Lihat, ayo cepat kita ikuti terus. Nah, di sini kita berhenti dan kita melihat di dekat hutan rotan. Ya. Kita bergantian memasak dan kita berdua mencari rotan. Ya. Kalau begitu, Kak Sulung dulu. Memang sebaiknya begitu urutannya. Berhati-hatilah, Kak. Seandainya ada bahaya, teriak saja. Sebaiknya aku tiduran dulu. Ini ada masakan yang lezat. Memang tolol masak ditinggal tidur. Oh, manusia sejengkal. Kau sanggup menghabiskan nasi sebelahnya? Awas, kau harus kuhajar. Rasakan ini. Kau tidak akan dapat mengalahkan aku, kawan. Ada apa, Kanda Sulung? Ada manusia cuma sejengkal. Tetapi ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oh, iya? Iya. Selain dapat menghabiskan nasi sebelanga, aku sendiri dikalahkan. Nah, sekarang begini saja. Iya. Gantian, Kanda Tengah. Aku? Iya, sebaiknya kerjakan saja seperti yang dilakukan Kak Sulung. Marilah Kak Sulung bersama-sama mencari rotan dan Kak Tengah menanak nasi. Aduh, ngantuk sekali. Sebentar lagi makanan tentu masak. Sebaiknya aku istirahat dulu. Ini sama saja. Memang harus aku habiskan masakannya seperti kemarin. Kau ini manusia cuma sejengkal, tapi, semuanya telah dihabiskan. Hei, rasakan pembalasanku. Aduh. Kau terlalu lemah untuk melawanku, kawan. Aku tidak bisa mengerti. Nah, sekarang giliran saya. Tapi, apa kau bisa mengalahkan makhluk aneh itu? Sebaiknya kakak-kakak tidak perlu memikirkan saya. Pergilah mencari rotan, jangan khawatir. Kalau aku terus di dekat tungku, pasti aku akan merasa ngantuk. Sebaiknya aku menjauhi tungku saja dan sembunyi di balik dedauman. Sekarang ditinggal. Oh, baik hati para manusia itu. Itu dia biang keladinya. Nah, dia sedang asik makan. Dan rambutnya panjang sekali. Baiknya aku ikatkan saja ke tiap tonggak. Lalu dengan sebuah pukulan, akan kukalahkan dia. Kepalaku tak dapat digerakkan. Bagaimana ini? Rasakan ini. Apa yang terjadi? Ternyata ajaib sekali. Tubuh makhluk itu menghilang di sekitar kolam itu. Ketiganya lalu mengikuti dengan sampan kemana hilangnya si jengkal makhluk aneh itu. Berhenti. Pasti dia di sini. Lalu bagaimana? Kita sekarang membagi tugas. Iya, kakak berdua di sampan ini. Dan kau, bungsu? Biarlah aku yang menyelam. Kalau rotan ini digerakkan, berarti aku tidak kuat. Maka harap tolong aku ditarik. Siap ya? Si bungsu terus menyelam hingga hampir ke dasar. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah gua. Dengan hati-hati, si bungsu terus menembusi gua tersebut. Dia heran sekali menjumpai sebuah negeri. Di sana, ditemuinyalah seorang wanita tua yang tertangkap juga. Anak muda, mengapa engkau sampai kemari? Saya mencari ketiga putri Baginda Raja. Oh, aku pun di sini ditangkap dan tidak dapat melepaskan diri. Oh, di mana ketiga putri itu? Dan makhluk aneh yang menangkap? Begini ceritanya. Sehabis ke darat menangkap ketiga putri, beliau kemarin didapati oleh para pengawal dan kakinya lumpuh. Hah? Makhluk itu lumpuh? Iya. Itulah kami sedang menunggu kesempatan bisa lari dari sini. Nah, begini, Nek. Nanti kalau tiga putri kemari, sebaiknya disembunyikan. Iya. Saya akan mencoba memasuki istana. Lalu saya akan menolong kalian. Hati-hatilah, anak muda. Aduh, kakiku. Aku seperti mencium bau manusia baru. Walaupun ada manusia, tiga putri tidak dapat melepaskan diri tanpa ilmu yang aku berikan. Iya, seperti ada manusia tak diundang sedang datang. Benar, sayalah yang datang. Hei, kau? Siapa kau? Paduka makhluk sejengkal. Saya adalah ahli pijit dari bumi yang dimintai tolong oleh para pengawal untuk menyembuhkan paduka. Benarkah begitu? Ya, aku perlu sembuh segera. Kalau paduka sembuh? Kalau pijitanmu mujarab, aku beri hadiah kau kuda sihirku. Kalau begitu, sebaiknya semua yang hadir keluar dari kamar paduka. Termasuk juga ketiga putri yang cantik-cantik itu. Begitulah yang mulia. Iya. Baiklah. Tuan Putri, sebaiknya secepatnya pergi. Ambil kuda sihir dengan secepatnya dan sembunyi di tempat nenek yang sudah menunggu kalian di luar. Sebaiknya sekarang tengkurap paduka. Iya. Begini. Iya, hati-hati. Mengapa kau tutup segala pintu kamarku? Saya memijitnya dengan ilmu tertentu, paduka. Sudahlah, sebaiknya paduka tenang-tenang saja. Pak plus, dang plus. Nah, si jengkal mampus. Rasakan kejahatanmu selama ini. Pengawal, Nanti hari ke-9 baru kau boleh buka pintu kamar itu. Beliau akan sembuh dan sehat. Ya, lihatlah saja nanti. Kau akan tahu sendiri. Begitulah, ternyata si Jengkal sebenarnya adalah jin penghuni dasar laut dan suka mengganggu manusia. Sejak itu, lautan menjadi aman dan si bungsu yang telah berhasil menyelamatkan ketiga putri itu bersama kedua saudaranya diangkat menantu oleh sang raja. Si bungsulah akhirnya menggantikan menjadi raja.